Hah? Sumpah, lu like yang A. Pak Cik, Ana setuju dengan hubungan Tanya Dua. Bu, Ana setuju. Pakan deh. Hah? Pakan Ana setuju deh. Deh! Gue salah lo yang menayang. Deh! Terkejut hati.